Anjar Agustin Tepos Top Music. Cuma satu tak mungkin berubah. percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku. Namun karena terpaksa kehendak orang tua, lama-lama kita rindu bertemu lagi. Walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Luar biasa Mas Danu. Terima kasih. Satu lagu, satu hati.